Naam. Dan pada kesempatan kali ini, naam, kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan, mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang naam, baik bagi agama kita. Di antaranya at-ta'lim, itu mengajarkan perkara agama, dan juga qiraatul Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, serta al-hudur fi halaqati al-ilm, yaitu hadir untuk naam mendengarkan ilmu-ilmu syar'i di dalam halaqah-halaqah ilmu. Maka ini merupakan di antara perkara yang bermanfaat bagi agama kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kita tidak membaca dari awal kitab ini. Naam. Kita membaca dari pasal yang kedua. Naam, atau dari bab yang kedua, yaitu berkenaan dengan adab talibul ilmi, yaitu adab-adab penuntut ilmu. Di mana adab-adab talibul ilmi, penuntut ilmu, merupakan perkara yang sangat penting. Dan para ulama menjadikan adab, sebagian para ulama menjadikan adab itu awal di dalam dia hendak menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada muridnya, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajar adab dulu sebelum engkau belajar ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ini merupakan perkataan dari seorang imam yang naam telah diakui oleh kaum muslimin, dan keberhasilan beliau di dalam menuntut ilmu. Karena sungguh tak kalah seseorang belajar adab, maka akan lebih mudah dia memahami ilmu. Dikatakan oleh Yusuf Ibn Husain rahimahullah, bil adab tafhamul ilma. Dengan engkau memiliki adab, maka akan memudahkan engkau memahami ilmu. Ini di antara faedah dari mempelajari adab. Dan juga para ulama memiliki keseriusan tentang perkara adab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Naam. Beliau mengatakan dari pengalaman yang dia lakukan sehingga menjadi seorang imam yang besar. Beliau mengatakan, ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Ya. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan bahwa aku belajar adab itu selama 30 tahun. Ini baru belajar adab. Baru belajar adab saja. Barakallahu fikum. Dan aku belajar ilmu ya, syar'i yang lainnya selama 20 tahun. Nah, banyak mana? Maka Ibnu Mubarak rahimahullah banyak mempelajari ilmu adab. Nah, selama 30 tahun. Nah, mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah di mana menyebutkan di masa beliau para ulama na'am mementingkan ataupun na'am konsentrasi dengan perkara adab sebagaimana konsentrasinya mereka di dalam belajar. Beliau mengatakan kanu yata'allamunal adab kama yata'allamunal ilma. Dahulu manusia, ini zamannya Ibnu Sirin rahimahullah. Naam. Dahulu mereka belajar ilmu adab, ya, memiliki konsentrasi yang penuh sebagaimana mereka itu mempelajari ilmu. Barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lamin Nubala dari perkataan Abdullah Ibn Wahab rahimahullah, beliau mengatakan manakalna min adabi Malik aksara mimma ta'allamna min ilmihi. Nah, Abdullah ibn Wahab rahimahullah mengatakan bahwa kami menukilkan adab-adab dari Imam Malik rahimahullah lebih banyak dibandingkan kami menukilkan ilmu darinya. Ini perkara adab. Nah, pentingnya adab di dalam menuntut ilmu. Nah, sehingga perkara adab ini janganlah diremehkan. Karena bisa jadi keberhasilan seseorang itu dari memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Sehingga dia menjadi seorang yang berhasil di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membaca naam perkara adab seorang penuntut ilmu. Ya, kalau ada yang punya kitab dari Al-Babustani, bab yang kedua, fi adabi talibil ilmi wal asbabil mu'inati ala tahsilihi. Yaitu di dalam bab ini ada dua pasal. Pasal yang pertama yaitu berkenaan dengan adab-adab penuntut ilmu, dan pasal yang kedua berkenaan dengan sebab-sebab na'am yang membantu didapatkannya ilmu. Ini penting. Ya, perkara yang sangat penting. Mungkin di antara kita atau ya, ada seseorang yang belajar ya, baik ilmu syari'inya ya susah memahami, ilmu alatnya bahasa Arabnya susah untuk memahami. Ya, atau belajar tajwidnya susah untuk ya masuk atau susah memahaminya. Nah, perlu ya mengkoreksi diri. Apakah kita naam telah melakukan perkara-perkara yang dituntut. Naam, supaya ilmu itu bisa didapatkan. Barakallahu fikum. Maka kita akan mulai membaca kitab ini. Naam, qala rahimahullahu taala al-faslul awal, pasal yang pertama, adabu talibul ilmi. Pasal yang pertama, adab dari menuntut ilmu. Kata beliau, talibul ilmi labudda lahu min at-ta'addubi bi adabin nadhkuru minha. Seorang penuntut ilmu wajib baginya untuk beradab dengan adab-adab yang akan kami sebutkan. Minha, di antara adab-adab tersebut, al-amrul awal, perkara yang pertama, yaitu adab yang pertama adalah ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Yaitu adab yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi waddaral akhirah. Untuk menjadikan tujuan seorang dari menuntut ilmu mengharap wajah Allah dan mengharap negeri akhirat, yaitu al-jannah, yaitu surga. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena ilmu syar'i merupakan ibadah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'dilu syai', bahwa ilmu syar'i itu na'am ibadah yang tidak ada yang bisa menandinginya, di mana segala perkara-perkara baik manusia bermuamalah dengan Allah atau manusia bermuamalah dengan sesamanya, yahtaj ilal ilm, butuh kepadanya ilmu. Maka ilmu merupakan suatu yang tidak ada yang menandinginya. Taib, li'anna Allah hassa alaihi wa raghaba fihi, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk na'am belajar ilmu, atau untuk seorang belajar, waraghaba fi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi, dorongan untuk belajar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu ladina utul ilma, yarfa'illahu ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Allah memberikan janji-janji, ya, akan ditingkatkan, ditinggikan derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Dan disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain yang banyak, yang Allah subhanahu wa ta'ala na'am memberikan dorongan untuk agar seorang itu talabul ilmi, yaitu belajar. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antara na'am firman Allah ta'ala tentang akan pentingnya menuntut ilmu, fa'lam anna la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini disebutkan fa'lam, yaitu fa'lam di sini i'lam adalah fi'lul amri, adalah fi'il amr. Naam, yufidul wujub, yang memberikan faedah, naam, akan kewajiban. Naam, dari suatu perkara. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, wajib bagi engkau untuk mengilmui. Naam. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang untuk mengilmui. Naam. Dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, ya, juga butuh kepada ilmu. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga tak kalah seseorang melakukan dosa-dosa yang sangat banyak, ya, telah melakukan kabair dzunub, dosa-dosa besar yang sangat banyak dan terus menerus, ya, dia sangka bahwasanya karena dosanya sudah banyak, naam, Allah tidak mengampuni. Maka di sini perlu adanya ilmu bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa, naam, yang Allah tidak ampuni jika seorang hamba itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, wassana'u ala al-ulama fil Qur'ani ma'rufun, dan pujian kepada al-ulama, yaitu jamak dari alim, yaitu ulama. Alim maknanya orang yang berilmu. 6. Bahwasanya Allah memuji kepada orang-orang yang berilmu di dalam Al-Qur'an. 6. Merupakan perkara yang ma'ruf, perkara yang diketahui. Wa idza asnallahu ala syai'in amara bihi sara ibadatan. Naam. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, atas sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi ibadah. Ini kaidah diberikan oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, kaidah. Naam. Bahwa apa yang Allah puji atas sesuatu atau apa yang Allah perintahkan sesuatu tersebut, maka itu menjadi apa? Ibadah. Ini kaidah. Barakallahu fikum. Dan disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mana ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Disebutkan Ibnu Taimiyah, mana ibadah adalah suatu nama yang mencakup atas segala apa yang Allah cintai dan segala apa yang Allah ridai dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak. Ini ibadah. Ini ibadah adalah apa yang Allah cintai. Naam, barakallahu fikum. Ini kaidah yang perlu kita naam pahami. Naam, dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Idza asna Allah ala syai'in au amara bihi sara ibadatan. Ya. Jika Allah memuji atas sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka itu merupakan ibadah. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala. Idzan fayajibul ikhlasu fi lillahi bi ayyani al-insan fi talabil ilmi wajhallahi azza wa jal. Maka jika demikian, yang wajib adalah mengikhlaskan di dalam belajar menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. La riya'an wa la sum'ah. Jangan menuntut ilmu itu ingin ya dilihat oleh manusia bahwasanya dia adalah seorang yang talibul ilm. Atau ingin didengar oleh manusia bahwasanya dia adalah penuntut ilmu. La. Lakin lillah. Menuntut ilmu lillah, yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ayyanwi al-insan, yaitu seseorang meniatkan pada dirinya. Ya. Fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmunya. Wajah Allah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha nawal insanu bi talabil ilmi syar'i ayyana la shahadatan liyatawassala biha ila martabatin aw rutbatin faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'araban min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah. Dan jika seseorang meniatkan menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan ijazah, na'am barakallahu fikum, agar dia dengan na'am gelar tersebut, ijazah tersebut, dia akan naik pangkatnya, akan naik posisinya. Naam. Ya, jika ilmu syar'i dituntut, ya ilmu syar'i. Naam. Ya, ilmu syar'i dituntut ya untuk mendapatkan gelar ijazah, agar dengan gelar ijazah tersebut ya baik profesor kah, naam doktor kah, ya atau LC. Barakallahu fikum. Naam, untuk agar ya dia naam mendapatkan kedudukan atau posisi, maka hal itu merupakan perkara yang tercela sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu naam yang seharusnya naam diharap dengan menuntut ilmu wajah Allah, bukan naam dia menuntut ilmu ya, bukanlah dia menuntut ilmu melainkan dalam rangka dia mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak mendapatkan arfal jannah yaitu rihah, yaitu tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka ini merupakan perkara yang tercela apabila menuntut ilmu memiliki tujuan-tujuan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilmi atau man talabal ilma liyubahiha biha atau liyubahiya bihi al-ulama waliyumariya bihi as-sufaha waliyusarrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahul nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk naam tujuannya adalah meremehkan atau melawan naam atau mengajak debat kepada para ulama, atau barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengumpulkan manusia-manusia yang tidak paham agar mengikuti dirinya, agar mengikuti kehendaknya, atau dia menuntut ilmu liyusarrifa bihi wujuhan nas ilai, yaitu untuk memalingkan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala, adkhalahun nar. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Iyadhan billah. Maka, di dalam menuntut ilmu, hendaklah seorang mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap daral akhirah, negeri akhirat, yaitu kampung halaman yang abadi, yaitu surga. Karena sungguhnya menuntut ilmu syar'i merupakan perkara ibadah. Dan ibadah, dibutuhkan ikhlas lillah. Dibutuhkan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Yaitu saleh di sini al-ikhlas wa mutaba'atar rasul. Ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadza wa'idun syadidun. Dan ini merupakan wa'id, ancaman yang sangat keras. Naam. Ya, bahwasanya tidak mencium baunya surga. Mencium aja tidak. Apalagi masuk. Barakallahu fikum. Ini ancaman yang keras. 6. Lakin law qala talibul ilmi. Akan tetapi seandainya seorang penuntut ilmu berkata, ana uridu an anala syahadata la min ajli hadzin minad dunya walakin li anna an-nadama asbaha mikyasul alim fiha syahadatah. Naam. Itu seorang penuntut ilmu berkata, naam, ana uridu, aku menginginkan untuk mendapatkan ijazah atau gelar, namun bukan dalam rangka mendapatkan bagian dari dunia. Yaitu bukan mendapat menginginkan perkara-perkara dunia. Namun tujuannya di dalam mendapatkan gelar karena an-nazam, karena sistem yang ada pada zaman tersebut, bahwa tolak ukur seorang penuntut ilmu itu memiliki gelar. Barakallahu fikum. Ini mungkin terjadi di beberapa daerah atau beberapa negara. Naam. Ya. Orang yang tidak memilih gelar tidak dianggap. Ya. Naam. Ya. Taib. Baru kalau memilih gelar. Ya, doktor. LC. Baru manusia itu memiliki perhatian. Dan mungkin sebagian naam terjadi pada naam di negara kita. Barakallahu fikum. Naam. Jika kondisinya kayak gini bagaimana? Naam. Fanakul. Maka kita katakan yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan idza kanat niyyatul insan naila syahadati min ajli naf'il khalqi ta'liman au idaratan au nahwaha fahadihi niyatun salimatun la tadurruhu syai'an li'annaha niyatu haqqin. Jika niat seseorang untuk mendapatkan ijazah atau gelar-gelar naam dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi manusia, bagi makhluk. Naam. Ya, ta'liman untuk memberikan pengajaran. Ya. Atau memberikan ya idarah. Yaitu memberikan ya suatu kurikulum yang naam rapi di suatu lembaga. Atau yang semisalnya ya dari tujuan-tujuan ya naf'il khalq memberikan kemanfaatan bagi naam manusia, maka ini merupakan niat yang salimah, niat yang selamat atau niat yang ya selamat. La tadurru syai'a, dan tidaklah naam membahayakan hal tersebut. Karena ini merupakan niatnya yang benar. Wa inna ma dzakarna al-ikhlasa fi awwali adabi talibil ilmi li'anna al-ikhlasa asasun. Dan sungguhnya kami sebutkan ikhlas di awal adab bagi penuntut ilmu karena ikhlas adalah fondasi. Naam. Fa'ala talibul ilmi ayyanwiya bi talabil ilmi imtisal amrillah azza wa jalla. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk meniatkan ya di dalam menuntut ilmu imtisal amrillah, yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah azza wa jalla amara bil ilmi, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ya mengilmui, dan untuk seorang berilmu itu harus belajar. Barakallahu fikum. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah. Naam. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, dengan hak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah ampunan. Naam, dari dosamu. Fa amara bil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengilmui. Fa idza ta'allamta fa innaka mumtasilun li amrillahi azza wa jal. Maka jika engkau telah naam belajar, ta'allamta, apabila engkau telah belajar ya tafaqquh fid din, al hudur fi halaqatil ilm, hadir di halaqah ilm, naam, maka sungguhnya engkau telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini naam perkara yang pertama, adab yang pertama yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu al-ikhlas lillah, itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Dan masih ada adab-adab yang lainnya yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal qadar. Subhanaka bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.